saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna sidqa. Dalam riwayat yang lain, ibu-ibu, ada tambahannya, alaikum bis sidq, ya. Dalam riwayat yang lain. Di sini inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Muttafaqun alaih. Di sini ibu-ibu, Nabi SAW memerintahkan kita, dalam riwayat yang lain diperintahkan kita untuk senantiasa jujur. Alaikum bisidq, hendaklah kalian tetap jadi orang yang jujur, berpegang teguhlah kepada kejujuran. Ilzamus sidq maknanya, yakni tetaplah kalian komitmen terhadap kejujuran. Dan kejujuran tadi ada berapa? Ada dua, yaitu kejujuran dalam hal lisan, sesuainya apa yang kita sampaikan dengan realita yang terjadi. Dan yang kedua, kejujuran dalam hal perbuatan, yakni sesuai adanya kesesuaian antara yang kita kerjakan secara zahir dengan apa yang ada di dalam batin. Jelas Bu ya? Nah, jadi baik itu kejujuran lisan atau kejujuran perbuatan, maka hendaknya kita tetap komitmen dengan kejujuran. Kenapa? Inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kita kepada kebajikan. Kejujuran akan senantiasa mengantarkan kita kepada kebajikan. Dan kita enggak usah muluk-muluk lah, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan dua orang sahabatnya itu udah menjadi bukti nyata bagaimana kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Ya, bagaimana kejujuran itu ketika betul-betul seorang komitmen di atasnya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya banyak kebajikan, banyak solusi dari problemnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang itu kalau senantiasa di atas kebajikan, pasti kebajikan itu akan mengarahkan dia kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang itu ya senantiasa berbuat jujur, berkata jujur, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai hamba-hamba yang siddiq. Bersama siapa nanti dia, Bu? Bersama orang-orang yang jujur juga, siddiq juga. Seperti siapa? Kepalanya siapa? Siapa pemimpinnya, Bu? Ya, tentu Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan manusia biasa, bersama siapa, Bu? Kalau dapat gelar Siddiq, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Apa kita enggak pengen, Bu, bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, kecintaan kita ini luar biasa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, satu sahabat Nabi yang imannya itu, kata para ulama, kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia yang ada di bumi dari awal sampai terakhir, maka iman beliau masih lebih tetap berat timbangannya. Ya, ini orang yang ketika orang-orang mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman, dia yakin, dia membenarkan. Makanya disebut siddiq, orang yang paling sering membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi bawa wahyu, sami'na wa ta'na. Nabi mengisahkan kisah beliau berjalan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke atas langit ketujuh sampai Sidratil Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu kemudian pulang lagi ke Mekah. Enggak sampai seharian, enggak sampai semalaman, bahkan sebelum subuh udah sampai lagi. Ketika orang-orang menceritakan ya hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy menjadikan itu sebagai ya kelemahan Nabi SAW, berharap orang-orang mengingkari. Maka ketika orang-orang kafir berhadap-hadapan dengan Abu Bakar Siddiq, "Ama tasma'u ma yaqulu sahibuk?" Kau dengar gak tuh apa yang disampaikan oleh sahibmu tuh Muhammad? "Madza qala?" Emang apa yang dia bilang? "Innahu qala kadza wa kadza." Dia bilang, "Ya, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit ketujuh, bertemu dengan Rabbnya, kemudian balik lagi, gak nyampe semalaman." Kata Abu Bakar Siddiq, "In kana qad kana dzalik faqad shadaq." Kalau dia udah mengatakan demikian, maka udah dia benar. Nah, sejak itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang paling benar imannya, orang yang paling jujur imannya. Orang tuh pada ragu, Bu. Kita enggak bicara zaman sekarang ya, model sekarang aja kita banyak yang ragu mungkin. Mungkin kalau Nabi bercerita kayak gitu sekarang, kita termasuk di antara yang ragu. Jadi bukan berarti kita ngecengin, enggak, tapi bisa jadi kita yang ragu. Ah, benar gak ya? Ah, masa sih? Ini yang teknologi udah secanggih ini, yang kita lihat orang udah pada terbang-terbangan ke langit pakai roket. Apalagi dulu, ya. Di mana orang bisa pergi secepat itu? Enggak kebayang, Ibu-ibu. Ya, kita sekarang mungkin keluar kota aja ya, yang tadinya mungkin yang orang Bandung ya, pengalaman pergi dari sini ke Bandung mungkin dulu 6 jam. Sekarang 3 jam, 4 jam. Itu yang logika kita itu masih bisa ketangkep gitu. Itu aja kok bisa ya gitu loh. Maka gimana lagi yang dulu enggak ada apa-apa, Ibu-ibu. Enggak ada transportasi, pakai apaan gitu kan? Mungkin orang akan lebih enggak percaya lagi. Nah, tetapi Abu Bakar membenarkan hal tersebut. Nah, jadi kalau kita jujur, Bu, nanti di surga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat lagi-lagi, orang yang Siddiq, kalau kita sudah dicatat, tadi kan kata Nabi, kalau kita senantiasa jujur, Allah catat kita nanti saking seringnya jujur, maka Allah catat kita sebagai Siddiqon, orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang paling jujur, di antara orang-orang yang paling jujur. Maka nikmatnya apa? Itu nanti bersama empat kloter terbaik yang Allah kucurkan nikmat, ya kan? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini empat kloter terbaik ini nanti masuk surga yang Allah kucurkan nikmat sebanyak-banyaknya kepada mereka. Maka berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan sebagai orang-orang yang jujur, ya, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Karena ada orang jujur secara lisan, dia nggak pernah bohong, tapi perbuatannya belum tentu, ya kan? Karena ada orang yang bermuka manis di depan, bermuka masem di belakang. Ya, kalau ketemu fulan secara langsung, masya Allah, ramah, hangat gitu kan, tapi sebenarnya di belakangnya, karena dia menyembunyikan sesuatu yang menyelisihi amalan zahirnya. Nah, kita gak berharap seperti itu. Kita berharap jadi orang jujur, baik dalam hal lisan maupun dalam hal perbuatan. Karena minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang jujur di sisa kehidupan kita. Sebagaimana diminta Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik aja berdoa, Bu. Ka'ab bin Malik yang udah ngalamin bagaimana keajaiban jadi orang yang jujur, dia masih berdoa. Loh, kita nih belum dapat pengalaman seperti itu. Belum pernah kan, Ibu-ibu, diselamatin gara-gara kejujuran? Udah pernah belum? Dapat fenomena besar gitu, ya Allah, akhirnya saya diselamatkan. Gara-gara apa? Gara-gara jujur. Kayaknya belum pernah ya. Rata-rata kalau kita jujur hari ini, habis. Dan kita merasa, ya Allah, coba saya gak jujur waktu itu. Malah kayak gitu kita tuh. Bisa jadi kayak gitu. Ka'ab bin Malik enggak. Ka'ab bin Malik menikmati proses hukuman. Dan akhirnya beliau senang banget ketika mendapatkan ayat turun untuk beliau menyatakan beliau diterima taubatnya. Gimana enggak senang Ibu-ibu? Siapa yang enggak senang orang beriman diterima taubatnya dan diumumkan ke seluruh antero dunia. Hari ini yang baca Quran, kalau dia faham makna ayat tersebut ya, maka dia akan memahami ini pujian buat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang lain. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.